Yuri, engkau teman yang sejati. Yuri, engkau gadis yang berbudi. Apa yang harus aku berikan sebagai balasan dari lembah kehancuran? Hampir semua ku korbankan pada dirinya. Kini engkau hinakan dari kebodohanku. Hampir semua